Dia tidak katakan yennamar, hei harimau, tidak. Kalau disebutkan harimaunya, menunjuk pada zatnya. Tapi dia lekatkan makhluk ini kepada penciptanya. Hei makhluk Allah. Ya khalqallah, hei makhluk Allah. Jika saya memang rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka saya ridho untuk engkau makan, silakan. Tidak ada masalah. Kalau Allah tetapkan saya sebagai rizki untukmu pada saat ini, silakan. Tapi kalau saya bukan menjadi rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka jangan coba-coba ganggu ibadahku hari ini. Lihat kalimatnya, bukan jangan makan aku. Lihat, bukan jangan makan aku. Jangan coba-coba ganggu ibadahku saat ini, atau aku akan mohonkan pada Allah penciptamu untuk menghancurkan engkau saat ini juga. Perhatikan, dia minta jangan ganggu tahajudnya, bukan jangan makan dirinya. Apa yang terjadi ketika dikaitkan dengan ayat perlindungan tentang tahajudnya, maka tiba-tiba harimau ini pergi meninggalkannya, mengaum sekali langsung pergi. Anda bisa bayangkan, bisa gak malam-malam begitu Anda sholat, tiba-tiba ada nyamuk misalnya, kan banyak tuh. Begitu Anda mulai disengat oleh nyamuk, diambil, Anda katakan, hei nyamuk, kalau ini memang rizki yang telah engkau Allah tetapkan untukmu saat ini, sedot sebanyak-banyaknya, saya ikhlas. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba ganggu saya. Atau saya mohonkan kepada Allah pencipta untuk menghancurkan kau saat ini juga. Masya Allah. Kira-kira apa reaksi nyamuk? Makin banyak kayaknya. Coba cek. Berarti kemistrinya harus lebih dibangun lagi. Tingkatkan. Itu wajah Ali miladung kesultanan Nusra. Nah, maka teman-teman sekalian, dari empat ini, kemudian Nabi menguatkan tentang itu sampai muncul ayat-ayat khusus dari Al-Quran untuk memberikan jaminan-jaminan. Ini tambahannya. Yang kelima, ini yang belum saya sampaikan pertemuan lalu. Kelima, sholat tahajud itu adalah kebiasaan ahli surga saat di dunia. Jadi kalau Anda ingin melihat ahli surga yang hadir di dunia, salah satunya lihat kebiasaan sholat malamnya. Bukan nonton bola. Dan tidak dikalahkan oleh bola. Dia gak peduli. Mau Kroasia menang 2-1 lawan Inggris, dia gak peduli. Ya, mau Prancis menang 1-0 lawan Belgia, dia gak peduli. Pokoknya terserah. Yang penting juaranya Prancis misalnya. Kan tidak. Dia gak peduli. Mau siapapun gak ada masalah. Dan tidak dikalahkan. Jadi kalau Anda ingin melihat kebiasaan ahli surga saat di dunia, lihat kebiasaan malamnya. Kalau dia bangun dan mengalahkan semua kebiasaan malam ahli dunia, maka itulah ahli surga. Salah satu kebiasaannya. Ya, kalau nanti turunan dari tahajud yang muncul, nanti saya terangkan. Yang berhasil tahajud, ciri-cirinya begini. Jadi jangan dilihat setiap yang malam sholat, itu disebut ahli tahajud. Belum tentu ada ciri-cirinya. Tapi ciri yang pertama, yang melekat kuat, kelihatan nampak, pertama adalah ciri ahli surga, dia memiliki kecenderungan untuk sering bangun malam. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-17-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, sungguh di antara orang takwa itu nanti akan ada yang mendapatkan hadiah taman surga. Apa keistimewaannya? Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhanika muhsinin. Sungguh kebiasaan mereka itu saat di surga, keutamaan surga, taman surga ini, mereka akan langsung mendapatkan semua kenikmatannya dari Allah langsung. Kalau surga lain diberikan lewildanun mukhalladun, pelayan surga. Di kalau antum ikhwan, oleh bidadari surga. Yang akhwat, oleh pangeran-pangeran surga. Ganteng cantiknya gak usah dibayangkan, tak terlukiskan. Ada hurunin, ada seperti mutiara, ada seperti berlian. Oh, indah sekali. Dan kata Nabi, mala aynan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, gak pernah dilihat di bumi. Dia mengantarkan bi aqwabi wa abari kawakasin min ma'in, bawa gelas-gelas yang berleburan mutiara emas dan sebagainya. Gak seperti ini, gak ada merek akhir TV di sana nanti. Ya, semuanya indah. Tapi gak terbayang. Tapi taman surga tidak. Allah langsung yang berikan tanpa perantara. Kun fayakun. Gak usah dibayangkan. Laisa kamitsli syai. Ada seketika. Tapi yang hebat, apa kebiasaan ini? Kata Al-Quran langsung ini Allah yang mempersaksikan. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, mereka itu ahli ihsan saat di dunia. Ayat 17-nya, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu malamnya sedikit tidurnya. Jadi punya kebiasaan bangun malam. Jadi kalau Anda, ini cara memahami ayat tuh begini. Cara memahami ayat seperti ini, jangan mencari orang lain. Anda sendiri yang menjadi bagian dari ayat itu. Jadi itu diinformasikan pada kita, sebagai tawaran, kita mau gak berniaga dengan ayat itu? Mau gak menjadi bagian dari ahli surga itu? Jadi jangan sibuk mencari kebiasaan orang. Kenapa Anda tidak membiasakan diri jadi bagiannya? Ya, jadi coba cek dari keluarga.